56 wa manusulul mursalina illa mubasyirin wa mumbirin, dan tidaklah kami mengutus para rasul kecuali memberi kabar gembira berupa surga kepada orang yang beriman, wa mumbirin dan kabar ancaman, kabar ketakutan bagi orang-orang yang kafir. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili, dan orang-orang kafir mendebat dengan kebatilan, liyuzhibu bihil haq, untuk menghancurkan kebenaran, wattakhadhu ayati wa ma umbiru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku, wa ma umbiru, dan peringatan yang diberikan kepada mereka huzwan, sebagai bahan olok-olokan. Hadhi inilah tugas para rasul. Tidaklah kami mengutus para utusan sejak rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salam sampai rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali dengan dua tugas ini. Yang pertama memberi kabar gembira berupa surga bagi orang yang beriman dan bertakwa, dan kabar ancaman bagi orang yang durhaka, orang kafir dan durhaka dengan neraka. Artinya dengan bahasa lain, tidaklah kami mengutus para utusan supaya mereka memaksa manusia agar beriman. Bahkan mereka cuma memberi peringatan saja, memberi kabar gembira. Cuma para rasul diutus untuk ngomong, bukan untuk main paksa. Yubasyirul mu'minin, maka mereka para utusan memberikan kabar gembira orang-orang yang beriman dan kabar ancaman bagi orang-orang yang kafir. Yubasyirin dan mu'minin di sini mansub karena jadi hal. Wajadilul ladzina kafaru bil batil, dan orang-orang yang kafir mendebat dengan kebatilan untuk menghancurkan kebenaran. Mujadalah, atau yang kita terjemahkan dengan debat, maknanya adalah mukhasamah, debat. Orang debat dalam bahasa Arab disebut mujadalah, dikarenakan masing-masing dari dua orang yang berdebat itu yajdulu hujjatahu. Mereka menguatkan hujahnya kepada yang lain. Maka makna diambil dari kata-kata mujadalah, diambil dari kata-kata al-jadlu yang maknanya adalah fatul habli, memilin tali, hatta yastadda, sehingga kuat, waya kuat dan kuat ya, tali itu dipilin, ada dua tali dipilin sehingga jadilah kokoh, jelas lalu yang kuat. Ya benar ya, dipilih bahasa Indonesia nya ini. Nah, bahasa Jawanya dipilih. Hadza aslul mujadalah, inilah makna asal dari mujadalah. Jika demikian, kesimpulannya mujadalah maknanya mukhasamah. Ya, maknanya adalah debat. Dan perdebatan dengan kebatilan hukumnya adalah fasid. Di antara contoh perdebatan debatnya orang kafir mendebat para rasul, contohnya adalah perkataan orang-orang kafir tentang para rasul. Abasyarun yahdunana, apakah sama-sama manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Dia manusia, kami manusia, apa bedanya? Kenapa dia istimewa daripada kami? Walau sya'a Allah anzala malaikatan, seandainya Allah berkehendak, tentu Allah menurunkan para malaikat. Kenapa yang mendakwai kami tidak malaikat, kok manusia? Contoh debat yang lain, kalimat debat yang dilakukan lawan kafir, mereka mendebat adanya hari berbangkit dengan mengatakan manyuhil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang menghidupkan tulang-tulang ini padahal sudah hancur? Demikian juga mereka mendebat berkaitan dengan masalah sesembahan. Mereka mengatakan jika orang-orang musyrik dan apa yang mereka sembah selain Allah menjadi bahan bakar api neraka, berarti Isa alaihissalam juga bahan bakar api neraka. Dan kalimat-kalimat debat yang lain yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membatalkan perdebatan mereka, bantahan mereka tentang Isa, dengan Allah katakan innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadun. Sedangkan orang-orang yang telah terdahulu telah ada suratan bagi mereka, suratan al-husna yang baik, takdir yang baik untuk mereka dari kami, di antaranya adalah Isa alaihissalam, maka yang disembah, maka makhluk yang disembah semacam Isa, demikian juga orang soleh yang lain yang memang Allah takdirkan untuk mereka surga, maka Allah katakan ulaika anha mubadun, mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Sehingga orang musyrik dan berhalanya di akhirat nanti akan Allah masukkan ke dalam neraka sebagai bahan api neraka, kecuali jika yang disembah adalah makhluk-makhluk yang saleh, semisal malaikat, para nabi, para rasul dan orang-orang saleh yang lain yang memang Allah takdirkan untuk masuk surga. Maka kandungan ayat ini adalah setiap orang yujadil yang membantah, yang mendebat min ajli dengan tujuan untuk menghancurkan kebenaran, maka dia mendapatkan bagian dari ayat ini. Artinya ada pada dirinya bagian dari kekafiran waliyadzubillah. Karena orang-orang kafirlah yang membantah dengan kebatilan untuk menghancurkan kebenaran. Jika ada orang yang bertanya, berbagai subhat, kerancuan, berpikir yang dibawakan oleh orang-orang yang membawakannya, bagaimanakah kerancuan berpikir ini disebut batil? Wa syubhatun. Batil itu artinya tidak ada. Selain dengan hak, hak itu artinya ada, kokoh. Kalau batil itu tidak ada. Ini amal yang batil, amalnya tidak ada. Sesuatu yang batil, salat yang teranggap tidak ada. Maka jawabannya, jika tujuan mereka dari mendebat adalah menghancurkan kebenaran, semisal orang yang mengingkari kalau Allah berada di atas ars, dan mereka mengatakan sesungguhnya andai Allah berada di atas ars, berarti Allah itu raga, maka mereka ini mendebat dengan perkara yang batil, perkara yang tidak ada, dalam rangka menghancurkan kebenaran yang Allah tetapkan untuk dirinya. Adapun apakah Allah itu raga ataukah bukan raga, ini permasalahan yang lain. Al-muhim, yang penting, mereka telah bawakan kalimat di atas dalam rangka menghancurkan kebenaran. Kita tidaklah mengingkari mereka berkaitan dengan permasalahan Allah itu raga ataukah bukan raga. Dan kita ingkari mereka karena mereka mengingkari Allah itu berada di atas ars. Adapun permasalahan Allah itu raga ataukah bukan raga, maka ini topik bahasan yang lain. Dan berkaitan dengan ini kita katakan bahasanya kita tidaklah menetapkan istilah raga, tidak pula mengingkarinya. Karena istilah ini tidak ada di Quran dan tidak ada di hadis, tidaklah ditetapkan adanya di Quran dan di hadis, tidak pula diingkari di Al-Quran dan di hadis. Wa amal makna, adapun makna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah hakun, satu hal yang hak, satu hal yang benar, satu hal yang nyata, dan Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain, dan Allah bersifat dengan berbagai sifatnya dan berbuat sebagaimana yang Dia kehendaki. Allah berada di atas ars, turun ke langit dunia, demikian juga pada hari kiamat turun untuk yafsil bainal ibad, memberikan keputusan di antara hambanya mana yang masuk surga dan mana masuk neraka. Allah punya sifat heran, gembira, dan tertawa. Al-Muhim, ringkasnya atau yang penting, jika engkau melihat seorang yang berdebat dengan keinginan, dengan maksud untuk menghancurkan kebenaran, maka dia mendapatkan bagian dari ayat ini. Dia termasuk dalam ayat ini, boleh jadi bagiannya sedikit, boleh jadi banyak. Maka tadi dibahas subhat, pemikiran kenapa itu disebut mendebat dengan batil, ya, padahal batil artinya tidak ada. Padahal ini mendebatnya dengan subhat. Maka boleh sampaikan, ya, karena maksud orang itu adalah untuk menghancurkan satu hal yang ada, hak itu sama dengan ada. Nah, satu hal yang benar-benar ada, misalnya ini istiwa alal ars, ini satu hal yang benar-benar ada, adalah satu hal yang benar-benar ada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars. Maka ini hak, hak artinya apa? Ada, nyata. Itulah yang sesuai dengan kenyataan. Maka orang yang mendatangkan subhat dan tujuannya adalah tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars, maka berarti dia mendebat dengan batil. Ingat, makna batil itu tidak ada. Karena tujuan dia mengatakan Allah itu tidak berada di atas ars, maka Allah tidak berada di atas ars itu satu hal yang batil, satu hal yang tidak ada. Tidak ada pada kenyataan. Karena kenyataannya Allah, yang Allah tetapkan untuk dirinya, itulah kenyataan. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars. Maka orang yang mendebat pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas ars, maka dia mendebat dengan sesuatu hal yang pada hakikatnya tidak ada pada kenyataan. Karena kenyataannya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars, sedangkan dia mau mengatakan Allah tidak berada di atas ars. Maka yang ada pada kenyataan Allah itu berada di atas ars. Yang dia inginkan Allah tidak berada di atas ars. Maka berarti ketika dia membawakan alasan dan itu, maka dia sebenarnya membawa satu hal yang batil, satu hal yang tidak ada. Maka makna batil itu adalah tidak ada. Makna asal dari batil itu tidak ada. Dan makna makna asal dari hak itu artinya sabit. Jadi hak itu dalam bahasa Arab artinya sabitun, sesuatu yang ada. Sedangkan batil itu artinya dha'iun, satu hal yang hilang dan tidak ada. Oleh karena itu maka salat yang tidak sah disebut salat yang batil. Salat yang batil artinya salatnya tidak ada. Dia tidak ada mengerjakan salat, mengerjakan tidak ada salat padanya. Maka keyakinan akidah bahwasanya Allah punya anak adalah akidah yang batil, akidah yang tidak ada, tidak ada di alam, di kenyataan Allah itu punya anak. Karena yang hak, yang tabit, yang ada di yang ada dan sesuai dengan kenyataan Allah itu tidak punya anak. Maka orang yang misalnya orang yang menolak kalau besok ada hari berbangkit, maka dia menolak sesuatu hal yang hak, sesuatu hal yang nyata, sesuatu yang itulah yang nanti akan jadi kenyataan. Maka perkataannya adalah perkataan yang batil. Perkataan dia bahasanya tidak ada hari berbangkit adalah satu hal yang batil, satu hal yang tidak ada, satu hal yang tidak akan ada. Kenapa? Karena kenyataannya besok pasti akan terjadi hari berbangkit. Maka itu yang hak, itulah yang ada, itulah yang nyata. Ada sedangkan kalimat, ada sedangkan pengingkaran terhadap hari berbangkit itu adalah satu hal yang batil, satu hal yang tidak ada, satu hal yang tidak nyata. Maka Allah adalah sesembahan yang hak. Adapun makhluk, jin itu adalah sesembahan yang batil. Allah adalah sesembahan yang hak, ya memang itulah yang ada pada kenyataan. Pada yang ada pada kenyataan Allah lah yang Allah lah sesembahan yang sesungguhnya. Adapun selain Allah maka dia bukan sesembahan, namun dipaksa-paksa dan diangkat-angkat untuk jadi sesembahan, dan bukan sesembahan. Wastaghdu ayati wa ma unzir huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diingatkan kepada mereka sebagai bahan olok-olokan. Menjadikan di sini maknanya sayyaru, mereka menjadikan ayat-ayat yaitu Al-Quran wa ma'ungziru, dan apa yang ditakutkan, ditakut-takutkan kepada mereka yaitu adab. Ittaqaduha, mereka jadikan ayat Al-Quran dan adab huzwa sebagai bahan olok-olokan. Contoh olah-olahan yang dilakukan oleh orang kafir adalah orang-orang kafir mengolok-olok ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada pohon di neraka namanya pohon zakum. Allah katakan innaha dunya zakum, syajaratun adalah pohon takhuju yang keluar, yang tumbuh min asli jahim, dari kerak neraka. Jadi maksud asli jahim adalah qa'rihi, kerak dan dasarnya. Maka ketika turun ayat ini dan dibacakan pada orang-orang kafir, maka orang-orang kafir ketawa-ketawa. Mereka katakan, bagaimanakah bisa-bisanya ada pohon kok tumbuh dari dasar neraka? Padahal yang namanya pohon itu sangat jauh sekali dari api, karena api itu kering, panas dan kering, sedangkan sifat pohon itu basah, berair. Gimana pohon loh? Pohon itu butuh air untuk tumbuh, untuk besar, kok malah ada pohon tumbuh dari dasar neraka yang isinya api, yang isinya panas. Maka mulailah mereka mengejek dan mengatakan hadza min hadayan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ikhwan. Hadayan adalah omongan orang tidur. Ikhwan ya. Ini adalah ikhwan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjadikan neraka yang diingatkan, yang Allah Subhanahu wa taala takut-takuti mereka dengannya, malah neraka ini dijadikan bahan ejekan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan fa innahum la'akilun la'akiluna minha famali'una minhal butun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir akan makan buah zakum, dan akan mereka penuhi perut mereka dengan buah zakum. Fasyaribun 'alaihi minal hamim, lalu setelah makan zakum maka mereka pun minum air yang panas. Fasyaribuna, maka mereka minum. Di tempat kita banyak orang suka ngasih nama anaknya Hamim, Hamim Tobari, Hamim apa, air panas. Fasyaribuna surbalhim, maka mereka minum, meminum air panas tersebut, surbalhim, sebagaimana minumnya unta yang kehausan. Mereka penuhi perut mereka min hadihi zakum, dari buah zakum, dengan benar-benar penuh. Kemudian terbakarlah mereka karena haus. Lalu apakah minuman, apakah yang diminta? Mereka meminta air yang panas. Fasyaribuna alaihi, maka mereka meminum, memberi minum ala ma fi butunihim, akan buah yang telah masuk ke dalam perut mereka. Jadi orang itu makan dulu baru minum, maka minum disebut syaribuna ala, mereka minum atas makanan yang telah dimasukkan. Minal hamim, minuman mereka itu hamim, air yang panas, air yang mendidih. Wa ma'adhalika, meskipun demikian, mereka minum air yang panas tersebut bukanlah minum yang biasa, sebagaimana biasa untuk manusia. Akan tapi syubal ibil hamim him, akan tetapi sebagaimana minumnya unta yang him-him, maknanya unta kehausan. Maka pohon yang mereka ejek-ejek ini, yang mereka jadikan sebagai bahan ejekan ini, inilah yang akan memenuhi isi perut mereka di jahanam, di neraka nanti. Faman atamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'aradu anha. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling dari ayat, wa nasiya, dan dia lupa, maqaddamat yadahu, apa yang telah dilakukan kedua tangannya. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan, yang kami letakkan pada hati mereka penutup, ayat kahuhu, yang menghalangi mereka untuk memahaminya. Wa fi adanihim maqra, dan Allah letakkan dalam telinga mereka sumba. Wa in tad'uhum ilal huda, sehingga jika kalian ajak mereka kepada hidayah, kepada petunjuk, falan yahtadu idzan abada, maka kalian maka mereka tidak akan menerima petunjuk tersebut abadan selamanya atau sama sekali. Ayat apakah yang dimaksud dalam kalimat dalam firman Allah di sini? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya? Maka jawabannya mencakup dua jenis ayat, ayat kauniyah dan ayat syariah. Artinya zakaruhu al-wa'id, maka orang yang memberikan nasihat mengingatkan dengan ayat-ayat kauniyah. Apa yang dimaksud dengan ayat kauniyah? Yaitu siksaan Allah atas umat-umat terdahulu, azab, bencana, alam, boleh jadi angin atau yang lain, hujan batu yang Allah timpakan pada umat-umat yang mendustakan para nabi dan rasul. Atau ayat syariah, contohnya Al-Quran. Maka jika mereka diingatkan dengan ayat Allah, baik ayat kauniyah ataupun syariah, fa'a'udu anha, maka mereka berpaling darinya, tidak menerimanya. Maka tidak ada satupun yang lebih zalim daripada manusia semacam ini. Jika ada yang bertanya bagaimana kamu mengkompromikan antara ayat ini Al-Kahfi 57 dengan ayat yang ada di awal surat Al-Kahfi yang mengatakan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta atas Allah, dusta atas nama Allah. Maka jawabannya adalah dengan salah satu dari dua jawaban. Yang pertama, lebih zalim di sini, lebih-lebih di sini adalah tiba dengan melihat kesamaan dari makna asalnya, sehingga makna ayat siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya lalu berpaling darinya, artinya siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya lalu berpaling darinya, daripada orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Allah lalu berpaling. Maka siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan kemudian berpaling? Maka orang yang paling zalim berkaitan dengan masalah diingatkan lalu berpaling, lalu cuek, lalu gak mau ambil pusing, adalah orang yang diingatkan menggunakan ayat Allah lalu berpaling. Ini adalah manusia yang paling zalim dalam masalah diingatkan lalu berpaling, adalah manusia yang diingatkan dengan ayat Allah lalu berpaling. Qad yudzakkaru al-insan, terkadang manusia diingatkan dan dia berpaling, tidak menerima peringatan. Nah, yang paling keterlaluan, asyaddu, yang paling keterlaluan adalah jika orang itu diingatkan dengan ayat-ayat Allah lalu berpaling. Sedangkan dalam masalah iftira' al-kadzib, membuat kebohongan, maka memang terkadang ada orang yang membuat kebohongan, mencatut namanya A dan namanya B. Maka kebohongan yang paling besar berkaitan dengan masalah mencatut nama pihak yang lain adalah kebohongan dengan mencatut nama Allah, mengatakan Allah mengharamkan ini padahal tidak, mengatakan Allah menghalalkan itu padahal tidak, mengatakan Allah memberikan wahyu kepada saya aku jadi nabi padahal tidak, atau dan demikiannya. Maka Anda, jika Anda mengambil kaidah ini, maka Anda akan terbebas dari kebingungan yang banyak, kebingungan yang besar. Karena sangat banyak dalam Al-Quran ayat yang bunyinya waman azlamu, waman azlamu, siapakah yang lebih zalim, namun kemudian isinya lain-lain belakangnya. Padahal makna ayat adalah tidak ada yang lebih zalim daripada titik-titik. Loh, kok semuanya kok tidak ada yang lebih zalim? Ketemu ayat lagi kok tidak ada yang lebih zalim? Terus yang lalu apa yang dimaksudkan? Maka jawabannya adalah lihatlah asal maknanya. Jika tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat Allah lalu berpaling, maka ini ayat ini membahas tentang tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan lalu berpaling dibandingkan orang yang diingatkan dengan ayat Allah lalu berpaling. Kalau cuma diingatkan dengan ucapan manusia, paling itu zalim. Namun yang paling keterlaluan adalah jika sudah diingatkan dengan ayat Allah lalu berpaling. Demikian juga jika dalam masalah membuat kebohongan, maka yang paling paling zalim adalah orang yang membuat kebohongan atas nama Allah. Di ayat yang lain di surah Al-Baqarah Allah katakan waman adzamu mimman mana'a masjidallah, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid Allah, masjid digunakan untuk mengingat Allah. Artinya apa? Tidak ada orang yang lebih zalim dalam masalah larang-melarang penggunaan tempat daripada orang yang melarang masjid digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan yang kedua mengatakan makna kompromi antara siapakah tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah dengan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang diingatkan dengan ayat lalu berpaling, dikompromikan dengan mengatakan bahasanya yang lebih zalim di sini keduanya memiliki kesamaan dalam masalah paling paling zalim. Maka keduanya itu sama dalam masalah kezaliman dibandingkan dengan yang lain. Dan menjelaskan ayat-ayat semisal ini dengan cara semacam ini fihi nadzar kurang tepat, karena satu hal yang tidak mungkin kita katakan bahwasanya orang yang diingatkan dengan ayat rohnya lalu berpaling itu sama dengan orang yang berdusta atas nama Allah, atau sama dengan orang yang menghalangi masjid Allah digunakan untuk menyebut nama Allah, atau orang yang menghalangi masjid Allah untuk digunakan kegiatan menyebut nama Allah adalah mungkin kita katakan sama dengan orang yang berdusta atas nama Allah. Maka penjelasan yang kedua mengatakan semua ayat yang mengatakan waman azlamu, waman azlamu itu semuanya satu level. Maka perbuatan kezaliman yang paling zalim adalah itu semua, maka itu semua dikumpulkan. Nah itulah itu semua selevel. Nah itu semualah yang paling zalim dibandingkan dengan yang tidak seperti itu. Namun ini satu hal yang kuat adalah penjelasan yang pertama. Dilihat ayatnya itu bicara tentang masalah apa. Yang dimaksud di ayat Rabbi, ayat-ayat Rabbnya adalah ayat kauniyah dan ayat syariah. Contoh ayat kauniyah adalah gerhana. Misalnya diingatkan bahwa gerhana matahari dan rembulan adalah sesuatu yang Allah gunakan untuk menakut-nakuti hambanya. Maka ketika diingatkan demikian, orang tersebut malah berpaling, lalu mengatakan, abadan sama sekali tidak benar, gerhana rembulan itu adalah satu hal yang wajar dan normal. Wajar-wajar saja. Gerhana matahari juga ada satu hal yang wajar. Wala indara wala nazira. Dalam gerhana ini tidak ada peringatan dan tidak ada peringatan. Maka ini contoh orang yang berpaling setelah diingatkan dengan ayat kauniyah. Sedangkan contoh ayat syariah adalah banyak orang yang diingatkan dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, lalu dia berpaling darinya. Maka orang yang mengatakan bahasa peristiwa alam, bencana, gempa, diingatkan bahasanya gempa itu adalah teguran dari Allah, mengingatkan manusia untuk taat, kemudian mengatakan ah itu biasa, itu cuma gerak lempengan bumi atau jadi gesekan. Maka ini adalah contoh sikap berpaling ketika diingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanasiya makot damat yadahu, dan dia lupa dengan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Apa yang dilakukan oleh kedua tangannya itulah kekafiran, kemaksiatan, kesombongan, dan hal-hal yang lain yang menghalanginya untuk menerima kebenaran. Karena manusia waliyadu bila, jika dia semakin masuk ke dalam maksiat, jika maksiatnya semakin tekun, ya, maka dia akan semakin jauh untuk perhatian dengan kebenaran. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, falamazahu, maka ketika hati mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Maka ini dalil bahasanya Allah tidak memaksa orang untuk berbuat maksiat. Allah tidaklah memaksa manusia untuk sesat. Namun manusianya sesat dulu, baru Allah tambahkan sesat. Manusianya asik dengan maksiat, kemudian Allah jauhkan dari al-haq. Maka wajib diketahui bahwasanya hukuman dosa yang paling besar adalah pelaku manusia pelaku dosa tersebut dihukum dengan sakitnya hatinya, dengan penyakit dengan penyakit yang ada dalam hatinya. Ya, penyakit hati itu beda dengan sakit hati ya. Penyakit hati itu beda dalam bahasa Indonesia. Beda dengan sakit hati. Kalau sakit hati itu habis dimarahi, ya, itu sakit hati. Habis dengar omongan yang nyelekit, yang ini pedes, wah, terus sakit hati. Ini lain dengan penyakit hati. Penyakit hati ya, sombong, merasa yang maksiat itu adalah taat. Hati-hati ngomong, jangan sampai menyebabkan sakit hati ya. Ini kalau diterjemahkan maka hukuman dosa yang paling besar adalah Allah hukum pelakunya dengan sakit hati ya. Nanti orang Indonesia nangkapnya lain ya. Hukum dengan sakit hati ya. Sakit hati itu gak bisa dimalahin. Ya, maka hukuman dosa dan maksiat yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala hukum pelakunya dengan tertimpa, dengan hatinya tertimpa penyakit. Waliyadu billah. Maka seorang jika dia dihukum dengan matinya orang yang dia cintai atau hilangnya harta yang dia sukai, maka ini adalah hukuman tanpa ragu. Akan tetapi jika dia mendapatkan hukuman bin silakhil qalbi, dengan terkelupasnya hatinya, dengan berubahnya hatinya, insilah itu biasanya digunakan untuk ular yang berubah kulit, maka itu insilah, insalakhat al-hayatu. Maka hati itu berubah, kemarin bisa mengenal kebenaran, kemudian sama sekali tidak bisa mengenal kebenaran. Fahadil hukuman maka hukuman semacam ini adalah hukuman yang sangat-sangat berat, sangat-sangat parah. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim dalam Nunia, beliau mengatakan, wallahi ma khaufi adzunuba, demi Allah aku tidaklah khawatir dengan dosa, aku tidaklah takut terjerumus dalam dosa, aku tidaklah takut dosa karena terjerumus dalam dosa. Fa innaha la'alli tarkal afwi wal ghufrani, karena boleh jadi dengan berbuat dosa itu adalah jalanku untuk mendapatkan maaf dan ampunan Rabbku. Namun yang aku takutkan ketika aku berbuat dosa, wa inna ma akhsha insilakhal qalbi, namun yang aku khawatirkan adalah rusaknya hatiku, berubahnya hatiku, min tahkimi hadzal wahyi wal qur'ani, dari menjadikan wahyu dan Al-Qur'an sebagai hukum ya, untuk menilai manakah yang baik dan manakah yang buruk. Maka Ibnu Qayyim mengatakan yang paling ditakutkan ketika seorang itu berbuat dosa bukanlah dosanya, namun yang paling ditakutkan dari perbuatan dosa ketika orang itu berbuat dosa adalah Allah hukum orangnya dengan Allah rusak hatinya, sehingga kemarin bisa melihat oh ini baik ini buruk, kemudian karena dia berbuat maksiat semuanya jadi buruk, semuanya jadi baik semua. Ini hukuman yang sangat mengerikan. Inilah yang dikhawatirkan oleh manusia yang berakal. Adapun musibah-musibah yang lain, kehilangan harta dan yang lainnya, maka itu adalah menghapus dosa, boleh jadi bahkan penambah iman. Kata sebagian orang, ketika setelah berbuat maksiat itu malah ya, dia bisa lebih sungguh-sungguh beribadah sehingga mengalahkan orang yang tidak berbuat maksiat. Malah lebih hebat imannya daripada yang tidak terjerumus maksiat. Karena setelah dia berbuat maksiat, dia sangat kapok, sangat menyesal, sehingga akhirnya dia lebih sungguh-sungguh dan mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan orang yang tidak mengalami maksiat sebagaimana dirinya. Inna ja'ana 'ala qulubihim akinnatan, sehingga kami letakkan pada hati mereka penutup yang menghalangi mereka untuk memahaminya, dan penyumbat di telinga mereka. Ja'ala di sini maknanya saya, bukan maknanya khalaqa. Karena ja'ala dalam bahasa Arab punya dua makna, bisa maknanya khalaqa artinya menciptakan, wa ja'ala dzulumati wan nur, dan Allah menciptakan. Ja'ala di sini maknanya Allah menciptakan, wa ja'ala dzulumati wan nur, dan Allah menciptakan mata cahaya dan kegelapan. mohon terkadang ja'ala maknanya adalah khayyarah. Ya, kalau dalam bahasa kita terjemahnya menjadikan. Kami jadikan ala kulubim pada hati mereka, yaitu hati orang yang diingatkan dengan ayat lalu berpaling. Maka di sini Allah sebut mereka dengan him, ala kulubihim. Padahal yang disebutkan tadi man. Maka di sini Allah menggunakan him, domir him, padahal sebelumnya yang menggunakan man. Maka man, siapakah ini? Kalau dilihat dari lafadznya, maka dia mufrad. Tapi kalau dilihat dari maknanya, maka dia jamak. Siapa saja itu mencakup banyak orang. Ya, man, siapa saja itu kalau dilihat maknanya mencakup banyak orang. Tapi kalau dilihat dari lafaznya, maka statusnya mufrad. Maka di sini ada dhamir jamak, padahal dhamir jamak ini kembali kepada mufrad. Kok bisa? Jawabannya bi'tibari makna. Karena di sini yang dilihat makna, makna dari man, bukan bukan lafaznya man. Karena man baik sebagai isim mausul ataupun isim syarat, maka dhamir yang kembali kepada man boleh menimbang lafaz sehingga dhamirnya mufrad, dan boleh menimbang makna sehingga nanti dhamirnya jamak. Atau bahkan bisa jadi dhamirnya musanna, tergantung konteks. Maka jika ada kalimat yujibuni man qoma, maka di sini yang ditimbang adalah lafaz. Jika koma dengan bentuk mufrad, jika yujibuni man qoma, maka di sini pertimbangannya adalah kepada makna. Demikian juga yujibuni man qomu, maka ini adalah pertimbangannya, pertimbangan dhamirnya adalah makna dari man. Maka kesimpulannya, kata-kata man yang artinya siapa saja itu dhamir yang kembali kepada man, itu bisa yu'i menimbang lafaz dan bisa juga menimbang makna. Dan terkadang dalam satu rentetan kalimat dua-duanya menimbang lafaz sekaligus menimbang makna. Contohnya, waman yu'min billahi wa ya'mal shaliha, siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Yu'min di sini mufrad, ya'mal ini mufrad, maka di sini menimbang lafaz. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka Allah akan masukkan dalam surga yang terdapat banyak sungai mengalir di bawahnya. Ini hu yudkhilhu, maka menimbang lafaz. Namun terusnya khalidina fiha, jadi khalidin bukan khalid saja, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga selamanya. Nah di sini khalidin pakai jamak, ini menimbang makna. Qad ahsanallahu lahu rizqa, nah di sini balik lagi menimbang lafaz. Allah telah memberikan pemberian yang baik untuknya. Ini semua ada, pertimbangan lafaz, kemudian pertimbangan makna, habis itu ditutup dengan pertimbangan lafaz lagi. Semuanya ada dalam satu ayat. Waman yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Maka ditimbang lafaz dulu, kemudian makna, kemudian balik lagi lafaz lagi. Maka kembali kepada ayat, kemudian kami jadikan pada hati mereka akinnatan, maknanya adalah ardiyatan tutuf yang menghalangi mereka untuk memahami Al-Quran, sehingga mereka tidak faham Al-Quran. Maka dalam ayat ini terdapat pelajaran motivasi untuk mentelaah Al-Quran. Maka sepatutnya manusia itu membaca Al-Quran dan mempelajari maknanya dengan belajar tafsir Al-Quran, sehingga kita tahu makna ayat yang kita baca atau pernah kita baca. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidaklah melewati 10 ayat yang mereka pelajari sampai benar-benar mereka pelajari isinya, mereka pelajari ayatnya, dan mereka pelajari isi ayatnya, yang di dalam isi ayat tersebut terdapat ilmu dan terdapat amal, terdapat berita dan terdapat perintah dan larangan. Maka jika berupa berita maka jadi ilmu, jika berupa perintah dan larangan maka akan menjadi amal. Inilah pentingnya belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, karena orang yang tidak paham mana ayat Al-Quran itu Allah sebut di hatinya terdapat penutup. Tentu kita tidak ingin berstatus orang yang di hatinya terdapat penutup, sehingga ini menunjukkan pentingnya belajar tafsir Al-Quran. Wa fi adanihim waqa'a, dan di dalam telinga mereka terdapat penyumbat, somaman, yaitu penyumbat yang menyebabkan mereka jadi tuli. Renungkanlah waliyadubillah, hati diberi penutup sehingga tidak faham, kemudian telinga itu diberi penyumbat sehingga tidak mendengar. Artinya mereka tidak mendengar kebenaran dan tidak memahami kebenaran. Wa in tad'u ila al-huda fala yahtadu idzan abada. Dan jika engkau mengajak mereka kepada petunjuk, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk sama sekali. Nah, hidayah yang dimaksudkan di sini adalah hidayah irsyad, hidayah bayan. Sehingga makna ayat law arsyadtahu, wahai hidayah ilmu, bukan hidayah amal. Wahai Muhammad, wahai da'i, seandainya engkau memberikan ilmu kepada mereka, membimbing mereka agar menerima petunjuk yang benar, maka mereka tidak menerima petunjuk. Maka selama hati mereka itu terdapat penutup dan di telinga mereka terdapat penyumbat, tentu mereka tidak akan menerima petunjuk. Karena dari manakah datangnya petunjuk? Karena telinga tidak mendengar kebenaran dan hati pun tidak tunduk kepada kebenaran. Jika ada yang bertanya apakah ayat ini adalah ayat yang membuat menyuruh Nabi untuk berputus asa dalam masalah mendaya orang-orang kafir dengan mengatakan meskipun Nabi berdakwah tidak akan diterima, ataukah ayat ini hiburan untuk Nabi ketika mendapatkan tantangan-tantangan dalam dakwah, penolakan dakwah? Jawabannya, maksud ayat ini adalah hiburan. Maka jika mereka orang kafir tidak menerima kebenaran, wahai Nabi, wahai para da'i, fala alaika minhum, maka engkau tidak punya kewajiban atas mereka, memaksa mereka untuk beriman dan menerima hidayah. Maka hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah ilmu berupa pengarahan, ini loh jalan kebenaran, ini loh jalan kesesatan, mari kita tempuh jalan kebenaran, jauhi jalan kesesatan. Ini hidayah ilmu. Dan yang kedua adalah hidayah amal. Orang kemudian setelah tahu kebenaran, tahu manakah jalan yang benar, kemudian dia meniti jalan yang benar. Orang itu tahu maksiat baru meninggalkan maksiat. Maka itu adalah hidayah amal. Dan bukanlah hidayah itu hal yang aneh-aneh yang dirasakan oleh orang. Kemarin saya baca tulisan menceritakan tentang orang Nasrani yang masuk Islam. Jadi orang Nasrani latar belakang dia masuk Islam, dia tiba-tiba tidur, tiba-tiba terbangunkan oleh azan. Padahal radionya mati. Biasanya saya dengar azan dari radio. Masjid terlalu jauh rumahnya dari masjid, enggak pernah kedengaran biasanya. Terus habis itu setiap kali mendengar azan, tiba-tiba dengan sendirinya mata menangis tanpa tahu sebabnya. Setiap kali dengar azan mata menangis, setiap kali mendengar azan tanpa tahu apa maksudnya. Bukan karena merenungkan makna azan, ketemu ya pokoknya mendengar azan menangis, mendengar azan menangis. Ini si Nasrani ini. Kemudian ini ditanyakan kepada teman kerjanya, keadaan saya gini. Maka komentar teman kerjanya, itu kalau dalam Islam kayak gitu itu disebut hidayah. Kayak itu disebut hidayah. Jadi hidayah itu pengertiannya apa? Orang itu dapat yang aneh-aneh, tiba-tiba terbangunkan karena azan, padahal tidak bisa di telinganya itu kayak seperti ada suara azan, padahal tidak ada orang azan. Oh, itu hidayah katanya. Itu pengertian hidayah dalam Islam kata teman kerjanya. Maka hidayah itu dua macam, ya. Dan dari dua macam hidayah itu tidak termasuk hidayah jenis tadi. Orang itu kemudian aneh-aneh kerungu-rungu, kata orang Jawa kerungu-rungu. Jadi kayaknya di telinga itu ada suara orang azan, ya, padahal tidak ada orang azan. Nah, itu hidayah. Orang tiba-tiba kaget karena mendengar azan, padahal pas bangun tidak ada suara azan. Oh, maka kejadian-kejadian aneh, nah, itu katanya itulah yang disebut hidayah dalam Islam, kata teman kerjanya. Maka ini adalah pemahaman yang tidak benar tentang hidayah, karena hidayah itu ada dua macam, ya. Dari dua macam hidayah tadi tidak ada hidayah jenis ketiga semacam ini. Kalau orang itu dapat nasihat, dapat baca ayat, baca buku agama, sehingga tahu ini dan itu, maka itu hidayah ilmu. Setelah itu kok tergeraklah hatinya untuk beramal, lalu dia beramal, itulah hidayah amal. Tidak harus kemudian dapat hal yang aneh-aneh, dapat mimpi atau yang lainnya. Dan di sini terdapat pelajaran penting tentang masalah iman, tentang masalah kekafiran. Bahasanya Allah sebut orang-orang kafir itu hatinya tersumbat, ya, hatinya tertutup dan telinganya tersumbat. Maka Allah katakan mereka tidak paham Quran, namun mereka kafir. Oleh karena itu maka ini berkaitan erat dengan masalah syarat orang untuk kafir adalah faham, ya. Ditegakkan hujah dan faham hujah, ya. Maka orang itu difonis kafir setelah hujah ditegakkan, dan maka hujah telah sampai dan mereka faham hujah. Nah, apa yang dimaksud dengan faham hujah? Faham hujah itu tidak harus orang itu faham terhadap apa yang disampaikan sebagaimana pemahaman orang yang beriman. Boleh jadi mereka itu telah disampaikan dan tidak, kata mereka saya tidak paham-paham karena dalam hal ini mereka tidak paham-paham ini bukan karena hujah belum tersampaikan, namun karena hati mereka tertutup. Maka meskipun disampaikan berkali-kali, saya tidak paham. Maka perkataan semacam ini, ini tidaklah menghalangi orang ini untuk berstatus sebagai orang kafir. Karena Allah katakan bahwa orang-orang kafir tidak paham hujah, tidak paham Quran, tersumbat telinganya, tertutup hatinya untuk memahami Al-Quran. Maka yang dimaksud dengan orang itu fanis kafir dalam ahlu sunnah itu diterapkan setelah ada iqamatul hujah. Dan yang dimaksud dengan iqamatul hujah adalah tersampaikan yang hujah dan faham hujah. Maka yang dimaksud dengan faham hujah adalah fahmul khitab, adalah faham dengan faham kalimat yang disampaikan kepadanya, faham kalimat yang disampaikan kepadanya. Ketika disampaikan kepadanya bahwa ini namanya berdoa, bapak nanti berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah, berdoa itu adalah ibadah, maka berdoa kepada selain Allah, ya, maka berdoa kepada selain Allah adalah berarti beribadah kepada selain Allah, itulah kemusyrikan. Kemusyrikan di mana? Oh, dia wali. Kemusyrikan di mana, bang? Saya masih berkeyakinan Allah pencipta, Allah pengatur alam semesta. Kok saya musyrik gimana? Saya itu masih berkeyakinan Allah yang punya alam semesta ini, Allah yang ngatur. Saya tak faham maksud Anda. Dia bilang, saya tak faham maksud Anda. Padahal dia faham. Dia faham kalimat. Dia telah faham maksud kalimat. Namun dia tak faham-faham. Saya tak faham, gimana wong saya ini berkeyakinan Allah itu pengatur alam semesta loh. Kamu bilang musyrik dengan saya minta sama wali. Maka orang ini telah paham hujah. Ini telah paham hujah. Karena itu maksud dengan paham hujah adalah fahmul khitab, faham dengan kalimat yang disampaikan, kalimat kalimat yang disampaikan kepadanya. Disampaikan kepadanya ini kemusyrikan. Dia telah paham kalimatnya. Maka inilah yang disebut fahmul, inilah disebut dengan fahmul hujah. Meskipun dia tak faham-faham, maksudnya ini menurut saya Allah itu Esa, Allah yang mengatur alam semesta. Kok minta-minta apa datang ke kubur seperti ini, kok kamu bilang kemusyrikan? Saya tak faham. Ada yang maksudkan apa yang Anda inginkan? Saya benar-benar faham. Ini maka banyak kan dia tak faham ni. Bukan berarti belum tegak hujah, telah tegak hujah padanya. Sudah ngerti. Kalau semacam itu adalah kemusyrikan. Maka orang ini telah tegak hujah padanya. Ya, demikian yang kita bahas pada kali ini. Sallallahu alaihi wa sallam.